Coba halaman terakhir dibaca. Ya. Ini sebenarnya apa? Kalau diharokati diberi tanda sukun, tasydid ini akan berbunyi ayat ya, seperti yang di atas. Insyaallah bisa dibaca enggak? Rabbi inni dzalamtu nafsi faghfirli ya. Rabbana dzalamna anfusana. Baik, coba kita baca. Sebutkan namanya. Ra ba hamzah. Nun ya dzalam mim ta. Dzalam mim ta. Nun fa sin ya fa alif ghain fa ra lam ya baik. Yang paling terakhir ain lam ya alif lam ha Ta waw kaf lam nun alif. Ra ba nun alif. Ayo, ini hanya untuk melancarkan saja mengenal huruf-huruf dalam kondisi telah berangkai satu dengan yang lain. Insyaallah inilah pelajaran kita juz yang pertama, mengulang apa yang insyaallah antum atau sebagian besar antum sudah mempelajarinya. Baik.